arep cemburu. Kok tutu sopo sopo ni sing awale perhatian ning akhir siramu sing malah hilang. tresno dibales tresno nyatane tresno dibales matur nuwun wis nyaman sempat sayang kok malah aku sih teh

Jani aku kelangan konco trito. Jani namung masalah tresno, tapi kok yo loro. Kehilangan awamu. kandani sakaraku tuh seleramu saiki. Janji awali seniki tutu jodoni rasa tipek sake kape iki wes ono talane percaya wae Gusti mboten ate sare kowe tau ngerteni rasa iki kepati pati pati-pati tipo kuto goe golei aku pie goe rapatuli rapatlu ngomong ke tresno yen kui menggawe loro tak perlu dolanan rasa awa dewe benak konco. Podo-podo wakah ngerasa nih kelangan nangin kowe raku wateno godane wong liyo tak kira podo tresnane rakoyo sing tak bayangke si tani sing Malah saing ro pilihanmu. Sakecini usahaku pramungkin iso menangke hatimu. Sitani sing menang sing iso ngancani aku mengira. Aku sing modal kemati oleh mong tilarani. Sitane sing menang sing direstoni karo wong Jewel. Liane, dan wong sing luwe mulya. Ganteng to ora cukup, Bang. Koning uripmu nanging aku turung iso dadi pilihanmu. Aku wong sing pernah merjuangke ati tinggo kowe cahayu sing wis tak kemateni. Kowe ra tau ngrasake kabeh wis tak perjuangke, namun kenyataan engkau sia-siakan dan segalanya hanya kau anggap teman. Pancen kabeh salahku, buka hatiku sliramu. Sejelas-jelas ra iso nampa pangarepanku, yen pancen kowe ra iso nampa apa anane tak milihmu wae. Oh,

lebih. Sigh. aku sing wis rompo elek api e uripmu. Lilo aku lilo berjuang mati-matian, nanging kowe malah milih demikian. Isa-isani kowe ngaran cerita, nangis kelaran nutupi kesalahan. Sok-sokan citra padahal sing gawe loro, dramamu wis tak waca lunga aku ra kelo. Rimong alih ngampak kare tak angkat bendera putih, aku nyerah lambaikan tangan dada sayang. Tresno ku wis ilang, sepulane sayang, hatimu wis kepopolan, ora iso jaga perasaan. Kowe main pelakang ape rasa pelanggaran, kowe tak tertuju apa. Ilang. kok iso yo kok tekel yo apa salahku ning diluputku wong sing rasa piro koyo aku iki masalah asmoro mung kepakian loro. Ditinggal lo alasan ra cetho mergo ngapa uti tresno anyar musing liyo Gusti tulung paringono hati sing kuat kanggo ngadepi asmoro ugal-ugalan. Wayah mong sambutan teko